Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Al-Usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Sekarang kita akan membahas tentang An-Nasakh. Nasakh. Iqra ya Abadhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an-nasfu ta'rifuhu. An-nasfu lughatan al-izalatu wan-naqlu. Bastilahan raf'u hukmi dalili syar'iyyin. Raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin min al-kitabi was-sunnati. Fal muradu biqaulina raf'u hukmin ay taghyiruhu min ijabin ila ibahatin aw min ibahatin ila tahrimin masalan. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. Mithlu ayartafi'a wujubuz zakati linaqsin nisabi aw wujubus salati li wujudil haidi. Fala yusamma dhalika naskham. Wal muradu biqaulina aw lafdhihi lafdud dalil syar'iyyi li'anna an-naskha imma an yakuna lil hukmi duna al-lafdhi aw bil aksi aw lahuma jami'an kama sayati. Wa kharaja biqaulina bidalilin min al-kitabi was sunnati ma adahuma min al-adillati kalijma'i wal qiyasi fala yansikhu bihima. Wan nashu jaizun aklan wa waqi'un syar'an fala yansakhu bihima. Wan nashu jaizun aklan wa waqi'un syar'an amma jawazuhu aklan fali anna allaha biyadihi al-amru wa lahul hukmu li'annahu ar-rabbul maliku falahu ay yashra'a li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Wa hal yamna'ul aklu ay ya'mural maliku mamlukahu bima arada thumma inna muqtada hikmatallahi inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi ay yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum wal masalihu takhtalifu bihasabil ahwali wal azmani faqad yakunu al-hukmu fi waqtin aw halin aslahu lil ibadi wa yakunu ghayruhu fi waqtin aw halin akhra aslaha wallahu alimun hakim. Wa amma wuku'uhu syar'an fali adillatin minha qawluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa qawluhu ta'ala al-ana khaffafa Allahu 'ankum al-ayah fal-ana bashiruhunna al-ayah fa'inna hadha nassun fi taghyiril hukmi sabiq qawluhu sallallahu alaihi wasallama kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fahadha nassun fi naskhin nahyi an ziyaratil kuburi ma yamtani'u naskhuhu yamtani'u naskhu fi ma ya'ti al-awwalu الأخبار لأن النسخ محله الحكم ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم utiya bisuratil khabar fala yamtani'u naskhuhu ka qawlihi ta'ala iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 al-ayah fa inna hadha khabarun ma'nahu al-amru walidha ja'a nasfuhu fil ayati allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum da'fan fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 athani Al-ahkamul lati takunu maslahatun fi kulli zamanin wa makanin kat tauhidi wa usulil imani wa usulil ibadati wa makarimil akhlaki minasidiki wal afafi wal karumi wal syaja'ati wa nahwi dhalika fala yumkinu nashul amri biha wa kadhalika la yumkinu nashun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin kasyirki wal kufri wa musmasawil akhlaki minal kadhibi wal fujuri wal bukhli wal jub wal jak wal jubni wa nahwi dhalika idh syara'u kulluha limasalihil ibadi wa daf'il mafasidi anhum. Syurutun naskhi yustaratu lin naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun minha al-awwalu ta'adzurul jam'i bainad dalilaini fa in amkanal jam'u fala naskha li imkanil amali bikullin minhuma athaniya al-ilmu bita'akhurin nasikhi wa ya'lamu dhalika imma bin nasi au biqadaris sahabi au bitarikhi misaluma ulima ta'akhuruhu bin nasi qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu adhantu lakum fil istimta'i minan nisa'i kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa inna allaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah wa mithalu ma ulima bi khabari sahabi qawlu Aisyata radhiyallahu anha kana fima unzila minal qur'ani ashru radu'atin ma'lumatin yuhrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin wa mithalu ma ulima bit tarikhi qawluhu ta'ala al-ana khaffafallahu 'ankum al-ayah al-ana yadullu 'ala ta'akhuri hadhihi al-hukmi wa kadha hadha al-ana yadullu 'ala ta'akhuri hadha al-hukmi wa kadha law dhukira anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama hakama bi shay'in qabla al-hijrati thumma hakama ba'daha bima yukhalifuhu fa thani nasikh athalith thubutun nasikhi washtarata al-jumhuru ay yakuna aqwa min al-mansuhi aw mumathilan lahu fala yunsahu al-mutawatiru indahum bil ahadin bil ahadi wa in kana thabitan wal arjahu annahu la yushtaratu ay yakuna an-nasikhu aqwa aw mumathilan li anna mahalla an-nasikhi al-hukmu wa la yushtaratu fi subutihi tawatiru aqsamun naskhi yanqasimun naskhu bi'tibarin nasil mansukhi ila thalathati aqsamin al-awwalu ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu wa hadha huwal kathiru fil qur'an mithaluhu ayatal musabarati ayatal musabarati wa huma qauluhu ta'ala iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Al-ayah nusiha hukmuha biqaulihi ta'ala al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi'idznillahi wallahu ma'as sabirin. Al-ayah wa hikmatu nashil hukmi dunal lafdi baqa'u thawabi tilawati wa tazkirul ummati bihikmatin nashi. Athani ma nusikha lafduhu wa bakiya hukmuhu ka ayatir rajmi faqad thabata fi sahihaini min hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana fima anzalallahu ayatar rajmi faqara'naha wa apa ayatur rajmi kana fima anzalallahu ayatur rajmi kana fima anzalallahu ayatur rajmi faqara'naha wa aqalnaha wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu fa akhsha in tala bin nasi zamanun ay yaqula qailun wallahi ma najidur rajma fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin anzalahallahu wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idha ahsana minar rijali wan nisa'i wa qamatil bayyinatu aw kanal hablu awil tirafu wa hikmatun nashil lafdi dunal hukmi ikhtibarul ummati fil amali bima la yajiduna lafdahu fil qur'ani wa tahqiqu imanihim bima anzala Allahu ta'ala aksa halil yahudi alladhina hawalu katma nasir rajmi fit tawrati athalithu ma nusiha hukmuhu wa lafduhu ka nashi ashrir radu'ati sabiqi كَنَسْخِ عَشْرِ الرَّضَعَاتِ السَّابِقِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّاسِخِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَمِثَالُهُ آيَاتُ الْمُصَابِرَةِ wa mithaluhu ayatal musabarati athani nashul qur'ani bisunnati wa lam ajid lahu mithalan saliman athalith nashus sunnati bil qur'ani wa mithaluhu nashus istiqbali baitil maqdis tsabiti bisunnati bistiqbalil ka'bati athabiti biqoulihi ta'ala فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ الْآيَةُ الرَّابِعُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مَسْكَرًا wala tashrabu muskiran. Hikmatun nashi Linnashi hikamun muta'addidatun minha mura'atu masalihil ibadi bi tashri'i ma huwa anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum. Athani at-tatawwuru at-tatawwuru fi tashri'i hatta yablughal kamal hatta yablughal kamalu kamala hatta yablughal kamala. Athalith alif ikhtibarul mukallifina ikhtibarul mukallafina bistidadihim liqabuli tahawuli min hukmin ila akharin wa ridahum bidhalika. Ar-rabi ikhtibarul mukallafina biqiyamihim biwazifati syukri idha kana an-nashu ila akhaffa wa wadhifatu sabri idza kana an-nashu ila athqala. Ini pembahasan nasakh. Nasakh itu kalau menurut bahasa artinya izalah atau naql, menghilangkan atau memindah. Contoh menghilangkan itu seperti nasakhatis syamsu dhilla, matahari menasakh bayangan, maksudnya menghilangkan. Paham? Contoh yang nakal seperti nasakhtu ma fil kitab, aku menaskah apa yang ada dalam kitab, maksudnya memindah, disalin gitu ya, menasakh. Ini kitab, antum bawa catatan, antum tulis apa yang ada di kitab itu, dipindah ke buku catatan antum. Itu namanya apa? Nasakh. Jadi nasakh menurut bahasa itu ada dua makna, izalah dan naql. Menurut istilah, artinya dia itu raf'u hukmi dalili syar'i aw lafzih. Mengangkat hukum dalil syar'i atau lafaz dalil syar'i. Jadi dalil syar'i itu bisa diangkat hukumnya atau lafadznya. Dalil syar'i yang mana? Yaitu Alkitab wa Sunnah. Dan itu bidalilin min Alkitab wa Sunnah. Diangkatnya itu juga dengan dalil. Dalilnya ya sama Alkitab dan As-Sunnah. Jadi putarannya ini dua ini saja, Alkitab wa Sunnah. Tidak menyinggung masalah ijma atau kias. Paham? Nasakh itu hanya seputar apa? Alkitab was sunnah. Ketika hukumnya diangkat atau lafadznya diangkat, maka pengangkatan hukum atau lafadz dalil syar'i dari Al-Qur'an sunnah ini namanya nasakh. Maksudnya mengangkat di sini apa? Kata Syekh, wal muradu biqaulina raf'u hukm ay taghyiru, maksudnya merubah. Mengangkat ini maksudnya merubah. Yang wajib jadi mubah, yang mubah jadi haram. Ini misalnya. Ini maksudnya merubah. Nah. Fa kharaja bi dhalik takhalluful hukm li fawati syart aw wujudi mani. Maka tidak termasuk dalam nasakh itu menahan hukum karena tidak adanya syarat. Tidak terpenuhi syarat atau adanya penghalang. Seperti misalkan kewajiban zakat diangkat apa ditahan tidak wajib selagi nisabnya kurang, enggak dihukumi wajib. Kalau misalnya ada orang punya kambing, kambingnya jumlahnya 39, apakah wajib zakat? Tidak. Walaupun kambing itu termasuk hewan yang apa? Wajib untuk dizakat. Izakari, kenapa kita tidak tetapkan hukum wajib di situ? Kita tahan hukum ini karena nisabnya kurang. Yang mana di antara syarat kewajiban zakat itu harus apa? Sesuai nisab. Jelas? Atau karena ada penghalang, seperti misalkan sholat, wajib sholat, tapi bagi perempuan yang haid, terhalang dia, tidak apa hukum wajibnya ditahan. Paham? Tidak ditimpakan kepada perempuan yang haid, ditahan. Sampai hilang penghalangnya baru ditimpakan kepada dia. Jelas? Yang seperti ini bukan nasakh. Jelas? Kalau sekedar apa? Menahan hukum. Hukumnya tetap enggak apa enggak berubah hukumnya ini ya. Wajib zakat wajib, salat wajib. Cuma ada kalanya dia ditahan hukumnya. Ketika ada syarat yang belum terpenuhi atau ada penghalang. Seperti ini bukan nasakh. Nasakh itu merubah hukum. Paham? Merubah hukum. Itu. Baik. Kemudian di sini ada kata-kata rafu hukum dengan rafu lafaz. Menunjukkan bahwa yang berubah itu tidak mesti hukum. Paham? Kadang yang berubah itu lafadznya. Jadi kata Syekh, li'anna nasha imma ayakuna lil hukum duna lafad aw bil aks aw lahuma jami'an. Nasha itu ada kalanya yang dirubah itu hukumnya, lafadznya tidak dirubah, lafadz tetap ada, hukumnya saja yang berubah. Atau sebaliknya, yang dirubah lafadznya, hukumnya tetap, lafadznya berubah. Ya, yang tadinya dibaca jadi enggak dibaca misalkan, tapi hukumnya tetap berlaku. Ya, atau dua-duanya, lafadz dan hukumnya berubah. Berubah. Paham? Nanti akan dibahas di akhir. Kemudian kata-kata bidalil min kitab wa sunnah untuk menunjukkan tadi apa? Bahwa nasah ini pembahasannya seputar apa? Alkitab wa sunnah. Sehingga enggak menyinggung masalah ijma atau qiyas. Dalam pembahasan nasah ini tidak ada menyinggung masalah ijma dan qiyas. Dia hanya seputar alkitab wa sunnah. Kemudian timbul pertanyaan, apakah nasah itu mungkin merubah hukum syariat itu apa mungkin? Iya. Maka di sini saya mengatakan nasakh merubah hukum syariat itu mungkin diterima baik secara akal atau waqi, kenyataan. Secara akal dikatakan mungkin karena Allah Ta'ala biyadihil amr wa lahul hukum. Allah di tangannya lah segala urusan. Dialah yang menghukumi. Paham? Sehingga dia punya kewenangan hak absolut ini ya, hak penuh dalam menetapkan hukum. Tidak ada yang memaksa ya Allah Ta'ala dalam menetapkan hukum. Paham? Tidak ada pula yang menahan, mencegah Allah Ta'ala dalam merubah hukum-hukumnya. Ya, karena dia al-malik al-hakim. Jelas? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia berbuat, tapi mereka hamba itulah yang akan ditanya. Jelas? Itu menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala, kudrah Allah Ta'ala, tanpa ada satu pun yang menekan atau memaksa atau menghalang-halangi. Ya. Jelas? Ini kekuasaan penuh namanya. Tayyib. Sehingga sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, justru kalau dikatakan apa? Gak mungkin, berarti menunjukkan kekuasaan Allah itu apa? Terbatas. Dan ini sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya. Nah, kemudian juga alasan yang lain secara akal, ya, kata Syekh di sini, bahwa muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi ayyashra lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyam wa salih dinihim wa dunyahum. Hikmah dan rahmat Allah kepada hambanya menuntut Allah Ta'ala mensyariatkan apa yang padanya ada kemaslahatan untuk hamba, entah itu agama dan dia mereka. Dan yang namanya masalah kata Syekh, takhtalifu bihasabil ahwal wal azman. Ini yang itu harus kasih tanda. Al-masalih takhtalifu bihasabil ahwal wal azman. Kemaslahatan itu beda-beda sesuai dengan apa? Keadaan dan waktunya. situasi dan kondisi yang ada. Paham? Begitu. Sehingga terkadang hukum ini di situasi dan kondisi ini paling bagus. Tapi di suatu situasi dan kondisi yang lain tidak tepat. Gitu ya. Seandainya hukum syariat ini enggak pernah berubah, begitu ya. Masya Allah. Akan terasa apa? Beban yang berat. Ya. Nah, seperti misalkan syariat salat umat terdahulu. Ya, misalkan. Lihat bagaimana Allah Ta'ala mengawali perintah sholat itu 50 waktu. Seandainya itu gak dirubah berlaku sampai sekarang, wah, gak sanggup. Makanya Nabi Musa AS apa? Ketika Rasul menerima, ini kan ditetapkan ya, kamu dan umatmu sholat 50 waktu sehari malam. Sudah diterima itu ketetapan hukumnya. Nabi Musa nanya, apa yang diberikan Rabb kepada terangkan. Jadi balik minta keringanan, umatmu tidak akan sanggup. Karena beda umat kita ini yang muslimin dengan umat terdahulu dari sisi apa? Kekuatan. Yang disebut dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Adam AS itu setinggi 60 zira. Tinggi. Ya. Kemudian menyusut dan menyusut sampai sekarang ini. Artinya kekuatan ya umat Islam ini yang di akhir zaman ini beda dengan umat-umat sebelumnya yang lebih besar, lebih kuat ini. Seandainya ditetapkan standarnya seperti umat-umat dulu, wah, subhanallah, enggak akan sanggup, ya, enggak akan sanggup. Maka minta keringanan, diringankan. Ketemu dari Musa lagi, ditanya berapa sekarang? Dijawab sekian, balik lagi minta keringanan. Sampai tinggal lima itu, Nabi Musa alaihissalam masih meminta Nabi SAW kembali, minta lagi keringanan. Umatmu enggak akan sanggup. Kemudian Nabi SAW apa? Malu. Sudah, ini saja lima. Dan itu memang kenyataannya. Lima ini saja umat kita yang, ya, yang seperti ini badannya, yang seperti ini kemewahannya dan seterusnya, masih ada yang kepayahan ini. Subhanallah. Nah, sehingga al-masalih itu apa? Takhtalif bihasabil ahwal wal-azman. Dan Allah Ta'ala Maha Rahmat kepada hambanya, ya. Sehingga tentunya itu menuntut adanya apa? Perubahan-perubahan hukum. Nah, dulu yang namanya ibadah itu harus dengan wudu, nggak ada tayamum. Kemudian berubah, ya, ada tayamum sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Nah, sehingga secara akal, ini pembahasan masih secara akal. Yang namanya merubah hukum, Allah merubah hukum syariatnya, itu perkara yang jaiz, boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Karena dia adalah al-malik, al-hakim, biadihil hamr, walahul hukum. Jelas, la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Satu sisi. Sisi yang lain, Allah punya hikmah, Allah punya rahmat pada hambanya. Tentunya dia akan menetapkan untuk hambanya mana yang paling apa? Maslahat untuk keadaan mereka. Jelas? Yang mana keadaan hamba itu berbeda, beda situasinya, kondisinya. Sehingga Allah menetapkan sesuai dengan apa yang pas untuk mereka. Nah. Adapun secara syar'i itu perkara yang waqi'. Nasakh secara syar'i, ya. Itu syar'i, apa waqi'. Contohnya dalam Al-Qur'an, manansakh min ayatin aw nunsiha nanti bi khairin aw mithla. Apa saja yang kami hapus dari suatu ayat atau kami membuatmu lupa, ya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Lihat, yang namanya nasih itu mesti dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Ya toh, tidak akan mungkin dinasah dengan yang lebih buruk gitu ya. Nah, kan ini rahmat Allah kepada hambanya. Nah, suatu perintah dulu berlaku, setelah itu tidak lagi berlaku, diganti dengan yang lebih baik atau yang semisal sesuai dengan situasinya. Ayat menjadikan waktu nasa itu terjadi. Nah, hadis juga dalam ayat yang lain, al-ana khaffafallahu ankum. Lihat, ketika dulu dalam berperang itu 20 muslimin diperintahkan menghadapi berapa? 200 ya. 200 musyrikin. Berarti kalau di hitung ini dibagi gitu ya, satu pasukan muslim itu menghadapi 10 orang musyrik. 1 banding 10. Dulu perintahnya gitu. Kalau perang ya, antum termasuk tentara 20 nih, antum harus menghadapi 10 musyrikin. Kemudian katakan apa? Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang ya, Allah ingatkan dari kalian beban ini. Ya, kalau ada dari kalian 100 ya, pasukan menghadapi 200 pasukan. Berarti 1 banding 2. Ya, 1 banding 2. Ringan kan? Ringan. Ini memang berubah dan ini terjadi dalam Al-Qur'annya. Waqi' namanya kan? Waqi'. Begitu dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuru. Dulu dilarang ziarah, kemudian diizinkan. Ini menunjukkan nasakh itu terjadi. Sehingga kesimpulannya apa? An-nasakh jaiz. Merubah hukum syariat itu ya. Binisbah ilallah taala wa rasulihi alaihi salatu wasalam. Perkara yang apa? Jaiz. Secara akal dan secara apa? Syariat. Nah, apakah di sana ada perkara yang tidak mungkin dirubah, tidak mungkin dinasakh? Jawab, nam ada. Ya, walaupun nasakh dikatakan jais mungkin terjadi dengan keterangan tadi, tapi di sana ada beberapa perkara yang tidak mungkin terjadi. Yang pertama adalah fil akhbar. Gak mungkin nasakh itu terjadinya pada akhbar, kata Syekh. Ya. An-nasakh, mana tadi itu? Mahalluhu al-hukum. Ya, li'anna an-nasakha mahalluhu al-hukum. Ini di apal ini. An-nasakha ya, mahalluhu al-hukum. Nasakh itu tempatnya dalam masalah hukum. Sehingga kalau ini masalahnya khabar, itu salah alamat. Enggak ada nasakh dalam khabar. Alasannya apa? Karena kalau di nasakh khabar itu menunjukkan khabar yang lama itu enggak benar gitu ya. Yang benar khabar yang kedua. Apakah mungkin dinisbatkan kadzib pada khabar Allah dan Rasulnya? Enggak mungkin. Jelas? Lah kalau khabar manusia ya mungkin saja ya. Ada lalat ya, salah. Salah berita. Itu pun mungkin nanti ada teguran gitu ya. Dan ini enggak mungkin enggak sesuai dengan apa? Keagungan dan kemuliaan Allah taala. Jelas. Nah, sehingga an-nasakh itu mahalluhu al-hukum. Lal khabar, bukan khabar. Nah. Kecuali di sana ada lafaz nas ya. Yang lafaznya itu khabar tapi yuradu bihi al-amr. Lafaznya khabar akan tetapi dimaukan dengannya apa? Perintah. Ini pernah dulu dibahas tentang khabar dan insya. kalau anda masih ingat di pembahasan awal. Ya, dan juga ini ada dalam ilmu balaghah. Kadang dalam balaghah Arab itu merintah itu enggak mesti dengan lafaz fi'il amr. Ya. Ada kalanya dengan khobar. Berita. Contohnya seperti tentang perang tadi itu. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Kalau ada dari kalian 20 orang sabar, maka mereka mengalahkan 200 orang. Ini kan berita. Ya. Tapi maknanya apa? Amr. Maknanya amr. Nah, maka setelah itu Allah Ta'ala beri keringanan. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum 100 sabirah yaghlibu 200. Bila ada dari kalian 100 orang sabar, mereka akan mengalahkan 200 orang. Ini khabar, tapi kandungan maknanya itu apa? Amr. Kalau kalian pasukan 100, maka masing-masing pasukan menghadapi 2 orang. Paham? Kalau 100 kalian, musuhnya 200. Ya, maka masing-masing kalian menghadapi 2 orang. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, tapi kalau khobar itu tetap pada asalnya, maka tidak akan mungkin terjadi nasa. Nasa itu mahalnya hukum, itu diingat. Kemudian yang tidak mungkin terjadi nasa itu adalah yang kedua, hukum-hukum yang itu maslahat fi kulli zaman wa makan. Nah, sehingga di sini kita bisa bagi dua ya. Hukum itu ada dua. Ada yang dia takhtalif ya, bihasabil ahwal wal azman, maslahatnya itu. Ada yang maslahatnya itu fi kulli zaman wa makan. Kalau yang hukum ini berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan situasi dan kondisinya, maka ini bisa terjadi nasakh, paham? Tapi kalau hukum yang ini selalu maslahat di setiap zaman dan makan, maka enggak mungkin nasakh hukum yang seperti ini. Contohnya apa? Seperti tauhid. Mau dirubah apa tauhid ini? Masih dirubah jadi syirik? Enggak mungkin ini dia. Usulul iman, usulul ibadah, makarimul akhlak, jujur, jaga kehormatan diri dan mawan. Jadi ini enggak mungkin dirubah dengan lawannya kan gitu ya. Paham? Nah, sesuatu yang maslahat fi kulli zaman wa makan. Nah, beda dengan hukum yang disebutkan sebelumnya yang sifatnya taklif ya. Pembebanan suatu tugas begitu. Itu bisa saja di suatu waktu ini tepat pas gitu ya, di waktu yang lain ada yang lebih tepat gitu ya, sehingga terjadi perubahan. Ini yang mungkin, kalau yang seperti ini yang maslah di setiap zaman dan tempat, ini enggak mungkin ada nasakh. Prinsipnya adalah idz syara'i kulluha limasalihil ibad wa daf'il mafasid anhum. Ini yang harus diingat. Syariat ini semua tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba dan untuk mencegah kemaksiatan dari mereka. Paham ya? Nah, maka sesuatu yang ini selalu maslahat, kapan saya di mana saja, enggak akan mungkin dirubah. Karena tujuan syariat itu adalah bagaimana kemaslahatan itu sampai kepada hamba dan mafsadah ini tidak mengenai mereka. Kan gitu. Itu tujuan utama syariat ya kan? Entah itu yang sifatnya duniawi ya atau ukhrawi ya. Ya. Nah, ada yang sifatnya dunia. Baik. Ini. Jadi yang tidak mungkin dinas itu dua. Yang pertama akhbar, yang kedua ahkam allati takunu maslahah fi kulli zaman wa makan. Jelas? Kemudian syarat nasakh. Nasakh itu enggak sembarang ya, ada syaratnya. Nah, di antara syarat yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ta'adzurul jama'. Ketika tidak mungkin dijama'. Ada dua dalil ya. Ini kalau diperhatikan, kalau diamalkan dalil ini akan meninggalkan dalil ini. Gitu ya. Bagaimana ini? Tariqah yang pertama yang harus diusahakan adalah al-jama'. Cari titik temunya. Paham? Cari titik temunya. Selagi masih mungkin dicari titik temunya, sehingga masing-masing dalil ini ditempatkan sesuai dengan situasi dan kondisinya, maka lakukan itu. Tapi kalau ada kalanya tidak mungkin, tidak mungkin. Maka disinilah terjadi apa? Nasakh. Seperti tadi ziarah kubur, dulu dilarang, sekarang diperintah. Dicari jamaknya, enggak ketemu. Ya sudah, itu namanya nasakh. Dulu dilarang, kemudian dihapus, sekarang diperintah. Apa diizinkan maksudnya gitu ya? Diizinkan, dibolehkan. Ini. Tapi kalau masih mungkin dijamak, maka jangan antum apa? Beranjak ke nasakh. Jadi nasakh ini langkah yang belakangan. Ketika tidak mungkin dijamak. Ini syaratnya. Paham? Jadi jangan langsung menasakh selagi masih mungkin dijamak. Yang kedua syaratnya adalah al-ilmu bi ta'akhurin nasikh. Kalau antum ingin masuk dalam pembahasan nasakh, maka di sana ada dua, ada nasikh, ada mansukh. Nasikh ini harus ta'akhur minal mansukh. Kondisinya lebih belakang daripada yang dimansukh. Dan ini harus dengan hujjah, entah itu bin nas atau bi khabar as-sahabi atau bitarikh. Contoh yang dengan nas. Ya. Kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa. Dulu aku izinkan untuk kalian nikah mut'ah. Paham ya? Dulu. Nikah kontrak itu. Wa anna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sekarang Allah Ta'ala haramkan itu sampai hari kiamat. Hadis sahih. Ilmu Ahad Imam Muslim. Jelas? Maka ini dalil adanya apa? Ta'akhurin nasikh. Ya. Nikah mut'ah itu dulu boleh, sekarang haram. Apa hujannya? Ini nas. Nas hadis. Ya kan? Sahih. Sehingga enggak ada hujah bagi kaum Syiah untuk apa? Terus berkeras kepala dengan amalan ini. Ya. Nah, siapa yang tetap berkeras kepala menunjukkan apa? Kejahilannya atau ya yaitu niatnya yang tidak baik terhadap Islam wal muslimin. Nah, contoh lagi ada kalanya dengan khabar sahabi seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila minal Quran asyurur rad'at ma'lumat yuhrimna. Dulu termasuk yang diturunkan dari Al-Quran, ini termasuk dari ayat Al-Quran. Dulu itu ada ayat yang menerangkan 10 ya, isapan yang maklum itu menyebabkan apa? Kemahraman. Jadi kalau ada bayi nyusu kepada seorang perempuan dengan 10 isapan, tahu? Yang maklum, artinya satu isapan sampai dia puas, dia ngisap lagi sampai dia puas, dia isap 10 kali itu, maka antara bayi ini dengan perempuan ini akan ada apa? Hubungan mahram. Ini radha'ah, anak susuan dan ibu susuan. Paham? Nah, thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Kemudian yang 10 tadi ini dihapus dengan 5 kali hisapan yang maklumat. Nah, ini berita dari sahabi. Jelas? Maka diterima. Karena semua sahabat itu apa? Udud. Jelas? Baik, dengan tazkiyah dari Allah dan Rasulnya. Nah, mereka yang istilahnya apa? Pelaku sejarah dalam penetapan hukum syariatnya, yang menyaksikan bagaimana syariat itu turun. Jelas? Nah, mereka memberitakan dulu itu 10 hisapan baru dikatakan ada hubungan mahram, kemudian dihapus menjadi 5 hisapan. Maka diterima ini sebagai apa? Dalil adanya nasakh. Jelas? Kemudian yang ketiga, ada kalanya dengan tarikh. Nah, seperti misalkan dalam ayat tadi. Al-ana khaffafallahu ankum al-ana. Sekarang ini dia menunjukkan sebelumnya berubah ya. dari yang setelahnya. Taib. Jelas? Nah, begitu pula ketika disebutkan misalnya Nabi SAW pernah menghukumi suatu amalan, suatu perkara sebelum hijrah demikian, kemudian beliau menghukumnya setelah hijrah demikian. Ada berita seperti itu dalam riwayat, maka ini diantara apa? Dalil adanya apa? Ta'akhurun nasikh. Nah, intinya yang kedua ini harus dibuktikan dulu. Ya, untuk mengatakan ini ada nasikh, maka nasikhnya itu harus ta'akhur anil mansukh. Lebih belakang daripada yang diman mansukh. Untuk bisa mencapai ini imma bin nas atau bi khabar sahabi atau bi tarikh. Tiga, paham? Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah thubutun nasikh. Dalil yang menghapus tadi itu thabit, artinya sahih. Paham ya? Ini bisa dipakai hujah dalilnya ya. Kalau misalkan ada dalil ini nasikh tapi dalilnya dhaif, misalkan, ya tidak bisa. Bagaimana dalil yang dhaif menghapus dalil yang sahih? Kan tidak mungkin. Jelas? Sehingga dalil yang nasih ini harus sahih. Harus sahih. Kalau tidak sahih, tidak bisa. Bahkan jumhur ulama menambahkan ayyakuna aqwa minan mansukh. Bukan sekedar sabit, tapi harus lebih kuat daripada yang dimansukh. Sebagaimana yang dibahas tadi pagi ya, kesahihan suatu hadis itu bertingkat-tingkat. Nah, ini contohnya ya. Jumhur ulama mengatakan gak bisa hadis yang menjadi nasikh dari hadis yang mansukh, sementara yang mansukh ini lebih kuat daripada yang nasikh. Misalkan yang mansukh ini rawahul Bukhari wa Muslim, yang nasikh ini ya rawahu Abu Daud misalkan. Jumhur gak bisa nerima. Jumhur bagaimana kata Syekh? Wal arjah annahu la yustarab ayakunan nasi akwa. Tapi yang paling rajih dalam masalah ini gak ada persyaratan seperti itu ya. Kenapa? Kembali kepada hukum tadi, mahalun nasakh al hukum ya. Posisi nasakh itu adalah pada hukum. Wala yustaratu fi thubuti at-tawatur. Dan dalam menetapkan hukum tidak dipersyaratkan dalilnya harus mutawatir. Ini sekali lagi ya, di antara bahayanya kalau apa? Terbawa dengan pembagian ahad dan mutawatir. Ya. Nah, maka terjebak di sini. Itu jangan terbawa. Kita katakan tidak ada itu yang mengharuskan dalam menetapkan hukum itu dalilnya harus mutawatir, tidak ada. Selagi dalil itu sah, sahih, walaupun datang dari satu orang, dari satu orang, dari satu orang, dari Nabi, dalam kondisi semuanya selamat, memenuhi lima persyaratan sahih ya, maka diterima, dipakai untuk hukum baik yang sifatnya akidah atau ibadah atau muamalah, semua fi haddin sawa ya, sama tingkatan. Jelas? Ini al-muhim, ini tiga syarat. Yang pertama ta'adzur jama', kemudian yang kedua al-ilmu bita'akhirin nasikh, kemudian yang ketiga thubutun nasikh. Dah, gampang kan? Gampang. Kemudian sekarang aqsam nasikh itu ada macam-macamnya. Yang pertama bi'tibarin nas al-mansukh. Kalau kita melihat dari nas yang mansukh, maka ada tiga pembagian. Ada kalanya yang dihapus itu hukumnya, tidak lafadznya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kalanya yang dinasah itu lafadznya, tidak hukumnya. Kebalikan. Yang ketiga, ada kalanya yang dinasah itu dua-duanya, hukum dan lafadznya. Paham? Contoh yang dinasah hukumnya, tidak lafadznya, kata Syekh, huwa al-kathir fil Quran. Itu banyak dalam Al-Quran. Seperti contohnya ayat Musabbarah yang tadi kita baca. Jelas? Nah, Terus apa hikmahnya? Lafadznya dibaca tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Apa hikmahnya? Enggak, lafadznya, kenapa lafadznya ini enggak sekalian dihapus saja? Kenapa kok masih berlaku? Ada hikmahnya kata Syekh. Yang pertama adalah baqa'u thawabi tilawah. Dengan lafadznya itu masih berlaku, berarti pahala membacanya masih berlaku. Nah gitu ya. Satu. Hikmah yang kedua, tadzkirul ummah bi hikmatin nasr, sebagai mengingatkan umat. Iya. Dulu itu begini. Setelah itu begini. Kan? Jadi punya sejarah kita ya. Sehingga dari situ kita selalu ingat bagaimana nasah ini hikmahnya Allah Ta'ala. Ya kayak misalkan pengharaman khamar gitu ya. Dulu itu enggak dilarang. Ya, setelah itu dibatasi. Ya, dilarangnya kalau mau sholat saja. Setelah itu dilarang secara mutlak. Nah, ini kan kita jadi punya sejarah. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Oh, begitulah dulu Allah Ta'ala dalam menetapkan hukum ini punya hikmah. Ketika umat itu belum siap menerima, ya mereka enggak langsung dipaksa meninggalkan. Ya. Ketika keimanan sudah semakin menguat, baru kemudian dipersempit. Ketika semakin kuat lagi, baru terjadi apa? Pelarangan. Ini jadi pelajaran dalam metode dakwah. Ya, jadi kan kita punya pelajaran, punya hikmah dari itu. Itulah kenapa suatu lafaz terkadang enggak dimansuh sementara hukumnya mansuh. Itu ada hikmahnya, yang dibilang enggak ada hikmahnya. Paham? Jangan kayak orang MTA itu ya, majlis tafsir. Ayo, kalau kayak gitu enggak nerima mereka. Baik. Yang kedua, ya dinasah lafaz tapi tidak hukumnya. Ini lebih ekstrem lagi. Lafadznya saja sudah enggak ada kok hukumnya berlaku. Kan anehnya. Contohnya apa? Ayat rajam. Dulu ada ayat rajam. Sahih Al-Bukhari Muslim ini menyebutkannya. Dulu ada ayat rajam. Setelah itu ayat rajam ini dimasuk, dihapus. Tapi hukumnya apa? Tetap berlaku. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah ikhtiwal ummah. Sebagai ujian bagi umat. Mau enggak ngamalkan sesuatu yang sudah enggak ada lafadznya tapi hukumnya masih berlaku. Dan juga dari situ akan terwujud apa? Kelihatan keimanan mereka. Beda dengan orang Yahudi. Walaupun lafadznya masih ada, mereka bisa tutupi. Di sini ujian. Paham? Kalau yang kedua ini sifatnya ikhtibar, hikmahnya itu ujian. Ya, bagaimanakah kita, apakah masih mau mengamalkan hukum yang lafadznya sudah enggak ada? Gitu. Jelas? Contoh yang dua-duanya dihapus itu seperti susuan tadi. Yang tadinya 10 menjadi 5. Ya, dulu ada dalam Al-Qur'an lafaz dan hukumnya. Setelah itu berubah. Dirubah dengan hadis. Hadis menetapkan cuma 5 saja. Jelas? Kemudian kalau bi'tibarin nasikh, kalau dari sisi nasikhnya, maka nasikh itu ada 4. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Sunnah dengan Quran, Sunnah dengan Sunnah. Al-Quran dengan Al-Quran itu seperti tadi ayat Musabarah. Quran dengan Sunnah, kata Syekh, lam ajid lahu mithalan salima. Saya enggak dapati contoh yang selamat. Anak pernah ingat ada contohnya, yaitu tentang hak wasiat. Ya, kalau anda baca surat Al-Baqarah, ya, itu masih menetapkan wasiat untuk orang tua. Iya kan? Padahal orang tua itu apa? Termasuk ahli waris ya. Tapi juga ada wasiat. Ini dihapus dalam hadis yang mengatakan fala wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk apa? Ahli waris. Mendingan dihapus ya. Nah, ini dulu ya, bentar ya. Baik, yang keempat, nasuh as-sunnah bisunnah. Dicontohkan oleh Syekh di sini adalah tentang larangan Nabi. Disebut kuntu nahaitukum 'anil Nabi fil awliya. Fashribu atau fashrabu minha fashrabu fi ma syi'tum wa la tashrabu muskira. Dulu Nabi itu dilarang ya, yang disimpan. Ya. Maka kemudian beliau izinkan. Silakan minum semau kalian dan jangan minum yang memabukkan. Diterangkan oleh ulama kita di antaranya oleh Ibnu Qayyim. Nabi itu kalau pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu masih belum memabukkan. Jadi kalau sudah lebih dari itu sudah memabukkan. Jelas? Nah, sehingga selama itu belum terjadi apa? Bahasa kita apa? Fermentasi gitu ya, yang sifatnya memabukkan. Selagi belum memabukkan, misalkan minum anggur ya, perasan anggur, apa? Anggur yang diperas itu. Kalau belum memabukkan, boleh silakan. Tapi kalau sudah waktunya memabukkan, ini yang nggak boleh. Jelas? Nah, ini contoh. Kemudian apa hikmahnya nasuh itu? Dikatakan oleh Syekh banyak hikmahnya, diantaranya empat ini. Yang pertama adalah dengan adanya nasuh menunjukkan Allah itu memperhatikan kemaslahatan hamba, ya kan? Ditetapkan syariat sesuai dengan apa yang paling maslahat buat mereka. Kemudian yang kedua menunjukkan adanya tatawur dalam tasyri. Syariat itu menetapkan suatu hukum itu enggak istilahnya kaku, tapi bertahap. Sesuai dengan kesiapan hamba. Paham? Dimulai dari yang ringan sampai yang paling bagus, yang paling sempurna. Sesuai dengan apa? Kesiapan hamba. Ya, contohnya yang paling tepat tuh kayak pengharaman khamar itu. Ini contohnya. Paham? Kemudian yang ketiga sebagai ikhtibar, ujian. Kayak tadi. Lafadznya dimansuh, hukumnya tadi tetap berlaku. Ini kan ujian namanya. Diuji apakah mereka tetap mau mengamalkannya. Gitu ya. Atau kayak dulu sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian dirubah jadi menghadap Ka'bah. Ini kan diuji apakah mau menerima ini. Ya kan? Kalau dia seorang yang muslim yang mendapat hidayah, dia akan terima. Dan tidak jadi masalah nih. Nah, kecuali orang yang syafi, orang yang dungu. Ya, sebagaimana yang sebelum ayat. Saya kulu subhahu minan nas ma wallahu man kiblatihim lati kanu alaiha. Ya. Nah. Yang keempat adalah sebagai ikhtibar juga, ujian untuk mensyukurinya. Kalau memang nasihnya ini dari yang berat ke yang ringan, atau ujian juga untuk sabar. Kalau nasihnya ini terjadi dari yang ringan ke yang berat. Paham? Nah, ini semua ada hikmahnya. Artinya tidak ada sesuatu yang sifatnya sia-sia. Punya hikmah. Iya. Selesai pembahasan nasakh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.